بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد طيب القراء عند الجميع من كتبه Sebelum kita masuk kepada syarah hadis yang kita baca pada malam hari ini atau kita hafal, kita menyelesaikan syarah hadis Syukrun Ni'am yang kita belum menyelesaikannya. Terakhir, barakallahu fikum, apa yang disebutkan oleh Imam As-Sa'di rahimahullah, kata beliau, siapa saja yang diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla untuk mendapatkan hidayah lalu kemudian melakukan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaitu unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum, kata beliau, kesyukuran yang ada pada diri seseorang akan terus bertambah kuat, kemudian tumbuh, dan nikmat Allah itu akan turun bergantian dan berkesinambungan. Di saat seseorang diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla untuk mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, lihat kepada siapa yang di bawah kalian dan jangan melihat yang ada di atas kalian. Kemudian beliau menyebutkan rahimahullah, wa man akasal qadhiyata fartafa nadhrah wa sara yanzuru ila man huwa fawqahu fil afiyati والمال والرزق وتوابع ذلك فإنه لا بد أن يزدري نعمة الله. Kata beliau, barang siapa yang membalik persoalannya lalu kemudian fartafa nazruh, lalu kemudian pandangannya itu ke arah atas, wasara yanzuru ila man huwa fawqa, lalu kemudian dia mulai melihat, memandang kepada orang yang di atasnya, fil afiyah, dalam persoalan keselamatan, kesehatan, dalam masalah harta, dalam masalah rezeki, atau semua yang terkait dengan urusan-urusan duniawi, wa tawabi' dzalik, maka dia pasti akan meremehkan dan mengentengkan nikmat Allah Azza wa Jalla. Kalau seseorang yang selalu melihat dan melirik kepada orang yang di atasnya dalam hal afiah, kesehatan, atau harta, atau rezeki, atau semua yang terkait dengan nikmat-nikmat duniawi, maka dia akan terjatuh dan pasti akan tersungkur dalam sikap meremehkan nikmat Allah Azza wa Jalla. Kedua, kata beliau, wa yafqidu syukruhu, akan lenyap sifat syukurnya. Wa mata faqada syukru tarahhalat anhu ni'amu. Kapan saja sifat syukur itu lenyap, maka beriringan itu akan lenyap pula darinya nikmat-nikmat. Wa tasabaqat ilaihi niqamu, dan akan terus bersusulan datang segera hukuman-hukuman, wamtuhina bil ghammil mulazim wal haznid daim, lalu akan dicoba dengan al-gham, yaitu kegundah gulanaan selalu, kesedihan terus menerus. Wattasakhut lima fi huwa fihi minal khair. Lalu muncul kebencian terhadap sesuatu yang di dalam perkara itu kebaikan. Muncul pula barakallahu fikum wa'adamur ridha billahi rabban wa mudabbira. Muncul ketidakridhaan terhadap Allah Azza wa Jalla sebagai Rabb dan sebagai pengatur. Wa dzalika dararun fid dini wad dunya wa khusranun mubin. Maka sikap yang demikian ini adalah mara bahaya di dalam agama dan dunia, dan juga kerugian yang terang dan jelas. Ini kalau membalik barakallahu fikum persoalannya. Kita lihat selalu orang yang ada di atas. Dalam urusan duniawi terus kita memandang, memandang dan memandang. Barakallahu fikum. Mungkin orang akan berdalil, bukankah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la hasada illa fitnatain. Tidak boleh hasad kepada dua, tidak boleh hasad kecuali kepada dua orang. Di antara dua orang itu adalah orang yang diberikan harta benda oleh Allah Azza wa Jalla. Jikalau kita berdalil dengan hadis ini, maka kita harus memahami kelangsungan hadis itu. Barakallahu fikum. Lah ya akhi, ana punya hasad kepada orang itu. Tayyib. Siapa dia? Akankah orang yang anda hasadi ini adalah orang yang punya harta benda lalu menghabiskan di jalan Allah Azza wa Jalla? Coba dikaji kembali, didalami kembali. Jangan sampai barakallahu fikum anda punya hasad terhadap kemajuan harta bendanya. Anda juga tidak tahu orang ini bagaimana kondisinya. Ini pertama. Yang kedua, sisi mana yang mendorong anda untuk hasad? Apakah dia menumpuk hartanya? Ataukah dia menghabiskan hartanya di jalan Allah Azza wa Jalla? Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jangan sampai kita terjatuh kepada orang yang maghrur, orang yang sering tertipu dengan harta benda. Allahu Akbar. Al-Imam Ibn Qudamah rahimahullahu ta'ala menyebutkan an-nas, orang-orang atau barisan orang yang banyak tertipu di dalam hidup. Di dalamnya al-ulama, di dalamnya al-ubbad, orang-orang yang ahli ibadah, di dalamnya at-tasawuf, di dalamnya dzulmal, orang-orang yang memiliki harta benda. Barakallahu fikum. Jadi rahimani wa rahimakumullah, malapetaka muncul. Jadi sekali lagi, kalau kita ingin menukilkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh hasad kecuali pada dua orang. Pertama, orang alim mengamalkan ilmunya. Kedua, orang kaya tetapi dia menghabiskan hartanya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus mengecek orang yang anda hasadi itu, siapa dia? Menghabiskan hartanya di jalan Allah Azza wa Jalla atau banyak berjuang dengan agama Allah, terhadap agama Allah dengan hartanya? Yang kedua, coba pelajari lagi. Hadis itu mengingatkan barakallahu fikum orang yang menghabiskan hartanya di jalan Allah. Inikah yang mendorong anda? Ataukah melirik kepada harta kekayaan yang dikumpulkan dan dikumpulkan olehnya? Maka semuanya itu untuk kemudian lurus pengamalan kita, kita lakukan koreksian. Jangan sampai sikap rakus yang ada pada diri kita. Mengejar dunia, mengejar dunia, mengejar dunia, lalu kita mendalili perbuatan kita dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fitnatain. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi dharar terhadap dunia dan agama akan muncul di saat kita membalik pengamalan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan, wa'lam anna man tafakkara fi kathrati ni'amillah wa tafattana li ala'illahi adh-dhahirati wal batinati wa annahu la wasilata ilaiha illa mahdhu fadlillahi wa ihsanihi wa anna jinsan min ni'amillah لا يقدر العبد على إحصائه وتعداده فضلاً عن جميع الأجناس فضلاً عن شكرها فإنه يضطر إلى الاعتراف التام بالنعم وكثرة الثناء على الله واستحي من ربه أن يستعين بشيء من نعمه على ما لا يحبه ويرضاه وأوجب له الحياء من ربه الذي هو من أفضل شعب الإيمان فاستحي من ربه أن يراه حيث نهاه أو يفقده حيث أمره. كتب اليوم كتهويله. Barang siapa yang berfikir akan banyaknya nikmat Allah Azza wa Jalla, lalu dia tafattana, mengkaji, mendalami, merenungi, memahami akan nikmat-nikmat Allah yang nampak dan yang tidak nampak, bahwa tidak ada wasilah, tidak ada cara menuju kepada nikmat-nikmat itu kecuali semata-mata karunia dari Allah Azza wa Jalla dan kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Kita menemukan orang yang kerjanya ya kita tahu sendiri, tapi dia bisa menabung, barakallahu fikum. Dia bisa menyimpan banyak, rahimani wa rahimakumullah. Ada orang yang dia bersusah payah, banting tulang dan peras keringat melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla. Namun mungkin dia banyak hutang di sana sini, banyak barakallahu fikum tanggungan di dalam hidupnya, maka kelebihan nikmat atau wasilah langkah cara untuk sampai kepada nikmat itu semata-mata karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala dan kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita dengan cara seperti ini tidak pernah atau akan kita bisa membendung sifat hasad yang ada pada diri kita. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Mungkin kita melihat orang yang masya Allah tidak pernah susah penampilannya. Penampilannya selalu ada. Padahal kalau engkau kaji, dia mungkin dia tidak punya apa-apa. Mungkin dia harus gali lubang tutup lubang dari lubang, gali lubang tutup lubang. Tetapi dia berusaha untuk menampakkan dirinya seolah-olah dia barakallahu fikum punya, padahal dia tidak punya, rahimani wa rahimakumullah. Maka barakallahu fikum, hal ini adalah amalun khair, sebuah amalan sehingga orang tidak belas kasihan kepada kita, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka oleh karena itu barakallahu fikum sekali lagi, bahwa itu adalah sebuah karunia dan kebaikan dari Allah Azza wa Jalla semata. Bukankah kaum fuqara pernah datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian mengatakan, ya Rasulullah, telah berangkat orang-orang kaya dengan berbagai macam nilai ujur pahala. Mereka bisa bersedekah maksudnya. Kami enggak bisa ya Rasulullah. Rasulullah alaihi salatu wassalam tidak langsung mematahkan semangat mereka dengan mengatakan itulah kelebihan yang Allah berikan kepada mereka. Tidak. Tapi coba Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan menunjukkan kepada sebuah amalan yang dia bisa bersedekah dengannya. Rasulullah membimbingkan kepada tasbih, kepada tahmid, kepada tahlil, kepada kalimat thayyibah, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apa yang Anda lakukan kepada istri Anda mendatangi dia itu adalah sedekah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka bergembira, senang ria mengamalkan. Tapi dengarkan, apakah orang kaya kemudian tidak mengamalkan apa yang dibimbingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana musabaqah mereka fil khair, dalam kebaikan. Ketika orang-orang kaya itu mendengar bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mengamalkannya. Mereka melakukannya. Ketika orang-orang miskin ini melihat orang-orang kaya melakukannya, mereka mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam sekali lagi. Jawaban kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menenteramkan hati mereka, yang menenangkan hati mereka, apa kata beliau? Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itulah karunia lebih dari Allah Azza wa Jalla yang Allah berikan kepada siapa yang dia kehendaki. Mereka menerima semua keputusan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa itu adalah semata-mata karunia yang ku tidak bisa mengotak-atiknya. Tidak akan pernah pindah bagaimanapun benci hasadnya engkau pada orang tersebut. Tidak akan pernah terjadi, barakallahu fikum. Walaupun mungkin ada orang sampai kemudian datang ke tempat tukang sihir, dukun, untuk menyihir orang yang dihasadi itu, tetap nikmat itu tidak pernah akan pindah kepada diri engkau. Dia berjalan di atas keputusan Allah. Dia berjalan di atas nikmat dan karunia kebaikan Allah Azza wa Jalla. Kata beliau, bahwa di sana ada jenis dari nikmat-nikmat Allah yang hamba itu tidak pernah akan bisa menghitungnya dan bisa membilangnya. Lebih-lebih an jami'il ajnas, satu jenis saja seseorang manusia ini tidak sanggup menghitung dan membilang nikmat Allah. Bagaimana kalau semua jenis-jenis nikmat Allah Azza wa Jalla? Kalau sudah tidak punya kesanggupan dan kemampuan untuk menghitung nikmat-nikmat Allah, fadlan an syukriha, lebih-lebih kalau sanggup untuk mensyukurinya. Maka oleh karena itu, kalau ini kondisi kita sebagai manusia, maka manusia itu dituntut dengan sangat untuk mengakui nikmat-nikmat tersebut, barakallahu fikum, dengan pengakuan yang sempurna. Kedua, untuk banyak memuji Allah Azza wa Jalla. Ketiga, untuk punya rasa malu kepada Rabbnya, lalu menggunakan harta benda atau nikmat itu kepada apa yang tidak disukai oleh Allah Azza wa Jalla. Malu dia untuk menggunakan nikmat itu sekecil apapun kepada apa yang tidak disukai oleh Allah, tidak diridhai oleh Allah, bahkan akan mengundang dia untuk punya sifat malu kepada Rabbnya. Dan sifat malu ini termasuk seutama-utama cabang keimanan dan juga menumbuhkan rasa malu dari Rabbnya untuk Allah melihatnya pada tempat yang Allah larang atau dia tidak ada pada tempat yang Allah perintahkan. Dia punya rasa malu, barakallahu fikum. Kemudian beliau mengatakan, walamma kana syukru madaral khairi wa unwanahu, qala sallallahu alaihi wasallam li Mu'adz ibn Jabal ibni Jabalin, inni uhibbuka fala tad'anna an taqula dubura kulli salatin maktubatin, Allahumma a'inni ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kata beliau, maka di saat kesyukuran itu merupakan poros edar kebaikan, bahkan unwana, tanda kebaikan pada diri seseorang. Rasulullah alaihi salatu wassalam berkata kepada Mu'ad ibnu Jabalin radhiyallahu ta'ala anhu, sesungguhnya aku suka kepada engkau, uhibbuka, aku mencintai engkau, jangan engkau sekali-kali meninggalkan untuk mengatakan di dubur, di akhir salat yang maktubah yang difardukan dengan doa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika, ya Allah, tolonglah aku untuk selalu mengingat engkau, untuk selalu bersyukur kepada engkau, dan menjadi wa husni ibadatik, dan sebaik-baik orang yang beribadah kepada engkau. Wa kana yaqul, dan adalah Ar-Rasulu alaihi salatu wassalam mengatakan, Allahumma ja'alni laka syakkaran, laka dzakkara, Allahumma ja'alni u'azzimu syukrak, wa uqthiru dzikrak, u'azzimu syukrak, wa uqthiru dzikrak, wa attabi'u nushak, wa ahfadhu wasiyatak. Kata beliau barakallahu fikum, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berdoa, ya Allah, jadikan aku ini syakaran, orang yang banyak bersyukur kepada Allah. Ya Allah, jadikan aku orang yang zakara, orang yang banyak berzikir kepada Allah. Ya Allah, jadikan aku mengagungkan kesyukuran kepada engkau, memperbanyak zikir kepada engkau, dan aku menjadikan atau mengikuti nasihat engkau, wa ahfadhu wasiyatak, dan menjaga wasiat engkau. Wa qad i'tarafa a'zamu syakirin bil 'ajz an syukri ni'amillah, kata beliau, sungguh telah mengaku orang yang paling tinggi, terdepan, teratas, paling besar, paling mulia dalam mewujudkan kesyukuran. Siapa dia? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah mengaku akan kekurangan bil ajz, akan ketidakmampuan dan ketidaksanggupan, an syukri ni'amillah, untuk bersyukur kepada nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengaku bahwa beliau adalah orang yang paling tinggi, mulia, teratas tingkat syukurnya. Beliau mengaku akan kelemahan, kekurangan di dalam mewujudkan kesyukuran atas nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla. Hal ini melalui sabda beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la uhsi sana'an alaik anta kama afnaita ala nafsika wallahu alam. Aku tidak bisa membatasi, aku tidak mampu dan tidak sanggup untuk kemudian mengutarakan semua sanjungan dan pujian atas engkau. Engkau ya Rabb, sebagaimana engkau memuji diri engkau. Dia serahkan semuanya kepada Allah Azza wa Jalla. Ana tidak punya kesanggupan untuk kemudian menghitung, melakukan kesyukuran kepada engkau. Engkau sebagaimana engkau memuji diri engkau, kata Nabi Yunus sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faya ma'syaral ikhwah, ini adalah sebuah barakallahu fikum pelajaran yang berharga terkait dengan syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Maka tetap selalu saya mengingatkan buat diri saya sendiri dan segenap saudaraku barakallahu fikum, kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Di saat Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan hidayah kepada kita untuk berjalan di atas tuntunan dan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Dan terus barakallahu fikum, kita mengungkapkan kesyukuran yang sangat kepada Allah Azza wa Jal di saat di dalam dakwatu ilallah Azza wa Jalla ini Allah selamatkan kita dari berbagai macam ujian dan cobaan al-fitan ma zahara minha wa ma batan, fitnah dan ujian yang nampak ataupun yang tidak nampak. Rahimani wa rahimakumullah. Wakam-wakam berbagai macam ujian yang telah berlalu di dalam dakwah ini, kita baru melek, kita baru sadar, kita baru dibangunkan di saat fitnah itu akan berakhir dan berlalu. Maka di saat munculnya dan datangnya fitnah itu, kita tidak tahu. Karena kita ini orang-orang bodoh, barakallahu fikum. Saya dan antum semuanya, kita tidak tahu. Ternyata yang tahu menghadapinya adalah para ulama. Mereka sudah habis, barakallahu fikum, menghabiskan kemampuannya, menghabiskan segala-galanya untuk menghadapi. Di saat kemudian Allah menampakkan ujian itu atau fitnah itu, kita baru melek, oh ternyata besar ya ujian dan cobaannya. Ternyata besar fitnah ini, barakallahu fikum. Fitnah ihya uturas, fitnah sururiyah, fitnah barakallahu fikum hajuri, fitnah Ja'far Umar Talib, fitnah mutalawin Dzulkarnain, fitnah al-Ma'bari. Kita baru sadar di saat para ulama berbicara, barakallahu fikum. Kita baru melek, rahimani wa rahimakumullah, di saat fitnah itu akan berlalu. Tapi jauh sebelumnya telah bergelut mereka-mereka yang Allah Azza wa Jalla pilih, barakallahu fikum, menjadi warakatul anbiya, sebagai penyelamat umat ini, sebagai barisan yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla untuk mengamalkan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kita barakallahu fikum sadar, baru kita melek di saat kemudian fitnah itu berangsur-angsur berangkat menghilang, barakallahu fikum. Kita masih teringat dan masih merasakan fitnah sa'atiqah, rahimani wa rahimakumullah. Termasuk fitnah yang sangat dahsyat dan mengerikan. Saya selalu mengingatkan, radhiya man radhiya, mau ridha orang yang ridha, benci orang yang benci. Karena saya dan antum adalah orang bodoh, baru menyadari fitnah itu akan berlalu dan muncul di saat mereka, para pejuang-pejuang dalam fitnah, pejuang untuk menghadapi fitnah ini, sudah maaf-maaf mungkin sudah dipukul kiri kanan. Baru kita bangun di saat kemudian akan berlalu, barakallahu fikum, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Lalu kita mencoba untuk kemudian menukilkan fatwa para ulama, bimbingan para ulama kita yang dulu membimbing kita dalam berbagai macam bentuk fitan, fitnah, rahimani wa rahimakumullah. Saya tahu konsekuensinya akan dicela dan dicerca, akan dituding, barakallahu fikum, membebek, kerbau dan yang semisalnya. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan ketabahan kepada kita semuanya untuk terus berjalan bersama bimbingan akabirul ulama, barakallahu fikum. Dan saya dan antum tidak ada jaminan untuk kemudian bisa selamat dari berbagai macam fitnah. Mungkin kita akan mengatakan ini fitnah dahsyat, akan datang fitnah yang lebih besar lagi. Mampukah kita untuk menyelamatkan diri, barakallahu fikum? Mampukah kita untuk menjaga dan melindungi diri kita sendiri? Sudah berlalu mereka-mereka yang ilmunya lebih dari kita, ibadahnya lebih dari kita, ketakwaannya lebih dari kita, akhlak dan adabnya lebih dari kita. Mereka tergerus bersama fitnah, barakallahu fikum. Bagaimana lagi saya dan antum yang lemah dari semua sisi, banyak aib dan banyak kekurangannya, barakallahu fikum, tentu lebih mengerikan dan lebih menakutkan. Maka semoga Allah Azza wa Jalla terus barakallahu fikum mengungkapkan atau memberikan kepada kita ini orang yang pandai bersyukur dan berterima kasih atas perjuangan besar para ulama-ulama ummah ini, barakallahu fikum, yang telah setelah Allah Azza wa Jalla kemudian melalui jerih payah mereka, jihad mereka untuk melindungi kaum muslimin, terlebih khusus salafiyin dan salafiyat, barakallahu fikum, dari berbagai macam bentuk fitnah. Sekali lagi, saya dan antum mu'arradun akan terus dihadapkan oleh berbagai macam ujian dan fitnah. Kita mencoba untuk kemudian mengakui kekurangan kita di hadapan Allah Azza wa Jalla, mengaku kita ini lemah segala-galanya, meminta istighfar terhadap kezaliman yang kita lakukan kepada siapapun juga, barakallahu fikum, hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Sekali lagi, mari kita bersama-sama untuk mengungkapkan kesyukuran kita dalam perjalanan dakwah ila Allah Azza wa Jalla. Kalau saja mereka-mereka yang tadi sudah kita sebutkan kondisi mereka, tinggi ilmunya, tinggi ibadahnya, tinggi adab akhlaknya, tinggi barakallahu fikum ketakwaannya, tinggi keikhlasannya, ternyata harus mendapatkan ujian dan cobaan yang begitu mengerikan dan menakutkan, terjebur di dalam berbagai macam fitan. Bagaimana lagi ana dan antum yang lemah dari semua sisi, lemah ilmunya, lemah ketakwaannya, banyak aib dan banyak noda-noda dosa dan kesalahan. Kita mengaku semuanya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala terus membimbing kita dan mengarahkan kita kepada yang terbaik di dalam hidup, barakallahu fikum. Saya tahu ikhwanuna datang ke sini untuk kita sama-sama mencari kebaikan, mencari pelurusan di dalam hidup. Kalau kita mau membongkar dari awal diri kita, mari kita bongkar untuk kita benahi kembali, untuk kita luruskan kembali, barakallahu fikum. Kita berharap dengan ketulusan dan keikhlasan kita untuk kemudian menjadi orang yang baik, membawa istri dan anak kita menjadi orang-orang yang baik, berharap semuanya ini didawamkan, niat ini terus menerus dan berkesinambungan pada diri kita, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sekali lagi, saya terus mengingatkan diri saya sendiri akan terus diuji perjalanan kita-kita yang ada di dalam dakwah ini, barakallahu fikum, dan bersiap-siaplah kita, barakallahu fikum. Mari kita belajar dari para pendahulu kita yang saleh. Mereka memperbaiki keikhlasan diri mereka, mereka memperbaiki, barakallahu fikum, ibadah mereka, takwa mereka, kemudian sifat akhlak dan adab mereka. Mari kita sama-sama memperbaiki, kita saling ingat mengingatkan, saling tegur menegur, barakallahu fikum. Karena Allah Azza wa Jalla mengatakan, fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Wallahu ta'ala alam bisawab, wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wana anil hamdulillah. Tafaddalu, barakallahu fikum. Subhanallah.